pahlawanku, ungkap seorang anak dalam kebanggaan yang tak terbilang. Ayahku, pahlawanku. Ya, sebuah pengakuan yang sangat menyenangkan. Ayahnya bukanlah seorang petinggi negeri. Tidak, ayahnya hanya seorang pekerja biasa. Ia juga tak berbadan tegap, karena dia bukan atlet angkat besi. Ia tak mampu berlari cepat, karena dia bukan pelari yang hebat. Ia hanya seorang biasa-biasa saja. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya luar biasa. Semangat. Ya, semangat. Ia memakai hasil yang dimilikinya. Tak banyak memang, tapi kejujuran mewarnai hari-harinya. Dengan semangat ia bekerja, berani berkeringat. Kejujuran ketulusannya tercermin luar biasa. Selalu menyediakan waktu untuk anak yang dikasihinya. Roda empat yang bernama mobil tak dimilikinya, tapi motor dia punya. Dengan motor ia berputar membawa sang anak. Tinggal di gang tak membuat dia kecil hati, karena dia tahu hidup bukan rumah mewah, hidup bukan mobil mewah, hidup adalah hidup ketika orang bisa menghargai kehidupan itu. Ya, hidup adalah hidup ketika semangat memberikan inspirasi pada diri untuk mengayunkan langkah dari hari ke hari. Dia tahu, dan itu yang dilakoninya di kehidupannya. Dengan keringat dan kejujuran, semangat yang tinggi menjadi bekalnya, dan dia berhasil karena dia telah menolong anaknya merasakan apa yang dilakukannya. Ia tak hanya bertanggung jawab dan cinta pada pekerjaannya, tapi dia bertanggung jawab pada keluarganya. Istrinya bangga di sampingnya. Anaknya berteriak, "Ayahku, pahlawanku." Rumahnya hanya di gang. Kendaraannya roda dua. Namun ia tampak luar biasa. Mungkin Anda lebih dari dia. Materi yang Anda punya. Tapi mungkin pula Anda tak seperti dia. Karena hidup tak punya nilai. Awas, jangan terjebak. Semoga Anda bisa menjadi bijak. Bersama saya, Bigman Sirait.